jika kau inginkan dia tenangkan tidurmu dan tak bisa. Jika kau inginkan dia buatmu bahagia dan tak bisa. Kini dia yang melupakanmu hanya bisa buatmu menangis walau kau belahan jiwa. Seakan kau tak ada di hatinya. Oh, tentangmu kau hanya bisa banggakan dan tak bisa. Jika kau inginkan dia buatmu bahagia dan tak bisa. Kini dia yang melupakanmu hanya buatmu menangis walau kau belahan jiwanya. Seakan kau tak ada di hatinya.